السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله، disebutkan dalam kitab Al-Mabsut. Qala Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, la ara an yaqifa 'inda qabri an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walakin yusallim wa yamdi. Kata Imam Malik rahimahullah, aku tidak berpendapat seseorang untuk berdiri, berhenti di kubur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin yusallim wa yamdi. Tetapi memberi salam dan jalan. Jangan berhenti. Ini ikhwani fi din a'azakumullah, sangat tepat sekali nasihat Imam Malik rahimahullah, di samping himayatan lit tauhid, di samping masalah penjagaan terhadap tauhid, agar jangan kita menjadikan kuburan sebagai id, sebagai tempat perayaan berkerumunnya manusia, dan juga agar jangan sampai kita ghulu berlebih-lebihan terhadap kuburan seseorang walaupun beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, hikmahnya adalah kita rasakan hari ini manusia semua berbondong-bondong ingin mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka berhenti di situ, masing-masing meratap, berdoa, menyatakan ini, menyatakan itu, segala macam, apa yang terjadi? Macet. Bisa dibayangkan, kalau macet yang di belakang sudah ingin memberi salam, akan terjadi dorong-dorongan seperti demonstrasi. Tetapi kalau semua jalan dengan tertib, sambil lewat, sambil menyatakan assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Jazakumullahu anna wa anil muslimin khairul jaza. Sambil berjalan, maka semua kaum muslimin mendapatkan kesempatan karena tidak berhenti. Ternyata Imam Malik dulu sudah menyatakan la ara an yaqifa inda qabr nabi. Aku tidak berpendapat seseorang berhenti berdiri di kubur Nabi untuk berdoa. Tidak. Cukup yusallim wa yamdi. Beri salam dan jalan. Itu pun bagi mereka yang baru mendatangi dari safarnya seperti Abdullah Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Kalau yang tinggal di sana, di sekitar sana, tidak disunnahkan untuk tiap hari datang ke kuburan memberi salam. Tidak. Apa tidak bersolawat? Bersolawat. Apa tidak memberi salam? Tetap memberi salam. Tidak mendatangi kuburan. Memberi salam, bersolawat, bisa dari mana saja. Bahkan dalam salat kita, kita selalu menyatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Bahkan setiap menyebutkan Rasulullah, kita mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Kita doakan, kita berikan salam, kita berikan salawat kepada beliau setiap kita menyebutkan namanya, setiap kita membaca hadisnya, setiap kita ingat kepada Rasulullah SAW, kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ini barakallahu fikum. Cukup dari manapun kamu berada. Tidak harus mendatangi kuburan. Bisa dibayangkan kalau jutaan manusia semuanya mendatangi kuburan, apa yang terjadi? Asbaha qabran nabi idan. Akhirnya kuburan nabi menjadi id, menjadi tempat kerumunan dan perayaan, tempat menjadi pasar kumpulan manusia. Wa nassa Ahmad annahu yastaqbilul qiblah wa yaj'alul hujrah an yasarihi. Kata Imam Ahmad rahimahullah, yang lebih bagus doanya atau salamnya dan salawatnya menghadap kiblat, dan jadikan kuburan Rasulullah SAW di sebelah kirinya. Berarti di mana kita? Kita menghadap kiblat, sedangkan kuburan sebelah kirinya. Berarti di mana kita? Gak ada yang bisa bayangin. Di raudhah, barakallahu fikum. Raudhah. Kata Nabi, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah. Maka kalau engkau masuk ke Masjid Nabawi, di sini ada kamar Aisyah. Kiblat ke sana. Kalau engkau dari kiri atau dari kanannya kamar Aisyah, maka memberi salam dalam keadaan menghadap kiblat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tetapi sekarang karena masalah kemacetan dan berdesak-desakan manusia, dibikin tidak lewat sini. Tidak mengapa dari manapun kita memberikan salam. Maka dari sana, dari pintu sebelah kanan, masuk berduyun-duyun manusia untuk memberi salam. Dan kalau dari sana, maka kamu akan melihat pertama kuburan adalah kuburan Rasulullah SAW. Dan sebelahnya kuburan Abu Bakar, dan sebelahnya kuburan Umar. Maka ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, jazakumullahu anna wa anil muslimina khairal jaza. Kemudian demikian pula, assalamualaikum ya Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anka. Jazakumullahu anna wa anil muslimina khairal jaza. Demikian pula, yang ketiga Umar ibn Khattab. Kemudian langsung jalan. Jangan berhenti. Sekarang ada petugas-petugas. Kalau kamu berhenti kelamaan di sana, akan dipukul. Yalimshi. Jalan. Karena akan bikin macet yang di belakang. Akan menjadi dorong-dorongan dari belakang. Dan ternyata itu sunnah yang diajarkan oleh Imam Malik rahimahullah dan juga Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama. Untuk jangan berhenti berlama-lama di sana. Jalan saja. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wabil jumlati qad ittafaqa al-imma ala annahu idza da'a la yastaqbilul qabr. Ringkasnya, telah sepakat para ulama bahwasanya jika engkau berdoa, jangan menghadap ke kuburan. Berdoa itu menghadapnya ke kiblat. Wa tanaza'u hal yastaqbiluhu 'inda salam 'alaihi aw la. Kalau berdoa jelas menghadap kiblat. Kalau salam dan salawat itu dianggap sebagai doa, berarti menghadap ke kiblat. Tetapi kalau kita di depan kuburan Rasulullah SAW, maka ketika memberi salam, kita membelakangi kubur beliau. Kalau kita menghadap kuburan Rasulullah SAW, kita membelakangi kiblat. Makanya kata Imam Ahmad, yang semestinya adalah dari kanan kamar Aisyah, sehingga ketika engkau memberikan salam, engkau menghadap kiblat, dan kuburan Rasulullah SAW berada di sisi kirinya. Tetapi sebagian ulama tidak menganggap salam sebagai doa. Artinya walaupun mengandung doa, tapi dianggap sebagai sebuah sapaan. Oleh karena itu, biasanya menghadap kepada orang yang disapa. Kalau kita memberi salam pada orang bagaimana? Apakah kita menghadap kiblat dulu? Assalamualaikum, orangnya di sini? Tidak. Kita akan menyatakan, Assalamualaikum kepada orangnya. Kenapa? Karena itu mengandung sapaan juga, walaupun mengandung doa. Akhirnya terjadi perselisihan. Ikhtalafa ulama atau watanaza'u. Terjadi tanazu, perselisihan para ulama. Hal yastaqbilhu indas salam alaih amla. Apakah ketika salam menghadap ke kuburan atau menghadap kiblat? Kalau doa, sepakat. Menghadap kepada kiblat. Tetapi kalau itu salam, sebagian ulama menyatakan kalau salam kepada di mana orang yang kita beri salam. Di kanan kita ke kanan, Assalamualaikum. Ke kiri kita mengatakan Assalamualaikum. Kalau di hadapan kita, kita menghadap kepadanya dan mengatakan Assalamualaikum. Sehingga demikian pula salam kepada penghuni kubur, kita menghadap pada kuburannya dan mengatakan Assalamualaikum ahlal diyar. Antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Demikian pula ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW di kuburnya. Tetapi kalau jauh dari kuburnya, kembali kepada hukum asalnya doa menghadap kiblat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fil hadithi dalilun. Di dalam hadis ini ada dalil. Ini hadis yang tadi. Hadis dari Ali Zainal Abidin, dari bapaknya Ali, dari bapaknya Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu, dari kakeknya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis itu ada dalil ala man'i shaddir rihal ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada dalil tidak bolehnya menyengaja mengadakan perjalanan safar ke kuburan. Tidak boleh. Wa ila ghairihi, apa ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ila ghairihi ataupun kuburan lainnya, minal qubur wal masyahid, dari kuburan-kuburan atau tempat-tempat keramat. Lianna dzalika min ittikhadhiha 'idan aw a'yadan, karena kalau engkau menyengaja mendatanginya dari jauh untuk kuburan, berarti engkau menjadikannya sebagai 'id. 'Id sudah pernah kita bahas, mengandung tiga makna. Makna tempat, makna amalan yang ada dalamnya, dan makna waktunya. Kalau kita bicarakan tanggal 1 Syawal adalah Id, berarti waktu berkumpulnya manusia, hari raya Idul Fitri. Kalau kita berbicara lapangan itu adalah Id, maksudnya lapangan itu tempat berkumpulnya manusia, tempat perayaan. Atau kalau ada orang yang berkata ra'aitu Idan, aku melihat Id, melihat apa yang dilakukan di dalam hari raya itu. Seperti sholat Id, sholat Jumat dikatakan ra'aitu Idan. Berarti Id bisa bermakna tempatnya, bisa bermakna waktunya, dan bisa bermakna amalan yang dilakukan di dalamnya. Ini uniknya kalimat Id. Waktunya disebut Id, tempatnya disebut Id, amalannya disebut Id. Maka ketika dikatakan syaddur rihal, itu adalah Id. Apa maknanya Id? Yang nama waktu, nama tempat, atau nama amalannya? Satu rehat itu berjalan ke sana. Yani engkau menjadikan tempat itu adalah tempat perayaan, tempat berkumpulnya manusia. Sampai dari jauh-jauh datang, berduyun-duyun dari segala pelosok, pakai bus-bus. Ada apa dengan tempat tersebut? Apakah tempat itu Id? Ternyata bukan. Kuburan. Rasulullah menyatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai Id. Ini juga termasuk pelanggaran yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, La taj'al qabri Idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai Id. Kalau kuburan Rasulullah SAW tidak boleh dijadikan sebagai Id, apalagi kuburan lainnya. Kuburan Rasul, kalau saja boleh menjadikannya tempat pertemuan, tempat perkumpulan, niscaya yang paling layak untuk didatangi adalah kuburan Rasulullah SAW. Kalau saja boleh. Tapi karena dilarang kuburan Rasulullah SAW, maka kita berkata dengan kaidah fiqhiyahnya, apalagi mandunahu, apalagi siapa yang di bawah Rasul. Kuburan sahabat. Apalagi yang di bawah sahabat, kuburan para tabi'in. Apalagi yang di bawahnya, kuburan para tabi'it tabi'in. Apalagi yang di bawahnya, kuburan para imam-imam ahlu sunnah. Apalagi yang di bawahnya, kuburan ulama biasa, ulama setelahnya. Apalagi kuburan orang-orang yang kita gak kenal. Apalagi kuburan orang gila. Kok emang ada kuburan orang datangnya? Ada. Karena mereka mengatakan ini adalah orang istimewa. Orang gila ini ketika hidupnya setiap ditanya nomor biasanya keluar. Berarti ini wali min auliyaillah. Ini kelihatannya saja orang gila, padahal bukan. Akhirnya kuburannya dikeramatkan. Astagfirullah. Ini ikhwani fillah na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti dalam hadis ini ada dalil tidak boleh mengadakan perjalanan khusus. Safar, mengeluarkan modal, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan segala macam usaha, segenap usaha untuk mendatangi satu tempat yang ternyata tempat itu kuburan. Ngapain? Lo ziarah kubur untuk mengingat mati, untuk mengingat kaki mati, kuburan di sebelah ini cukup. Kuburan yang dekat ini cukup, enggak usah safar. Tudzakirukum bil maut. Kata Nabi, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil maut. Ketahuilah, dulu aku pernah melarang, sekarang silakan ziarahilah. Karena itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Maka mengingatkan kepada kematian cukup dengan kuburan-kuburan yang dekat sini. Kenapa harus jauh-jauh? Loh, itu kan kuburan orang soleh. Kita ingin mendoakannya. Mendoakan dari sini juga akan sampai. Innallaha sami'un qaribun mujibud da'awat. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Allah maha mengabulkan doa. Apa yang kurang? Loh, barangkali sana lebih dikabulkan. Lebih dikabulkan justru di masjid. Atau di haram. Atau di tempat-tempat yang mustajab doa. Tapi kan di sana waktunya ini Jumat Kliwon. Apa hubungannya? Jumat Kliwon ataupun bukan Kliwon. Bahkan Kliwon gak dikenal dalam bahasa Arab. Gak dikenal dalam hadis. Apa kaitannya? Kalau mau tanggal. Barakallahu fikum. Atau mau waktu. Maka waktu yang terbaik adalah ketika Allah turun ke langit dunia. Yaitu di sepertiga malam terakhir. Kalau mau tanggal yang baik adalah hari Arafah yang dikatakan juga disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia dan menawarkan siapa yang meminta akan aku kabulkan. Silakan berdoa kepada Allah Ta'ala. Di waktu-waktu yang mustajabah. Di tempat-tempat yang mustajabah. Di tanggal-tanggal yang mustajabah. Termasuk waktu yang mustajabah adalah ketika sedang berpuasa atau ketika akan berbuka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Dan banyak waktu-waktu yang disebutkan di hari Jumat. Yang tidak disebutkan secara pastinya. Kata Nabi diantaranya ada waktu yang dikabulkan doa di dalamnya. Sebagian para ulama mengatakan Jumat sore. Ya ini menjelang terbenam matahari. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi kuburan tidak dianggap di dalam hadis manapun sebagai tempat mustajab. Tidak dianggap dalam dalil manapun, la Quran wala sunnah, bahwa kuburan adalah tempat dikabulkannya doa, atau tempat yang mulia, atau tempat yang akan memberikan pada kalian kesempatan untuk berdoa. Tidak ada. Justru yang ada sebaliknya, la taj'al qabri wathanan, la taj'al qabri idan, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat kumpulnya manusia. Jangan jadikan kuburanku masjidan, Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah, tempat sujud, tempat berdoa. Jangan. Walhamdulillah, hadis-hadisnya sangat jelas. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali karena hawa. Bukan mereka tidak paham. Bukan mereka tidak mengerti. Bukan mereka belum dengar. Bukan. Disampaikan hujjah, disampaikan dalil, sampaikan hadis, mereka katakan ini dalil-dalil Wahabi. Disampaikan hadis, ini hadis-hadis Wahabi. Kita sampaikan ayat, ini ayat Wahabi. Astagfirullah, apakah ayat ini enggak ada dalam Quran kalian? Apa Quran kalian berbeda? Ikhwani fiddin a'azzamlakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena memang mereka bukan tidak tahu, tetapi tidak mau. Kalau tidak tahu, mudah. Diberitahu, selesai. Tetapi kalau tidak mau, kita mati-matian menjelaskan, memberitahu, memperdengarkan, membacakan, tetap mereka tidak mau berubah. Karena hawa. Qala, li'anna dalika mitikhadiha a'yadan. Karena mengadakan safar dari jauh hanya untuk mendatangi sesuatu, tidak mungkin ada alasan lain kecuali mengagungkan dan membesarkan tempat tersebut. Padahal tempat tersebut bukan tempat yang dimuliakan dalam artian disucikan. Tidak. Tempat suci adalah Mekah dan Madinah. Maka ketika kita mendatanginya, kita meniatkan untuk mendatangi Ka'bah, mendatangi Masjidil Haram. Dari jauh, kita sudah meniatkan seperti itu. Bukan niat untuk menjalani kuburan. Sampai di sana, kita masuk ke masjid, baru silahkan. Kita mau mendatangi kuburan untuk beri salam, itu pun tidak boleh berhenti, kata Imam Malik. Berjalan saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lewat. Baik. Lihat, walaupun itu dalam hati, tetapi itu perkara yang membedakan. Pahala atau dosa, pahala besar atau pahala kecil atau tidak dapat pahala, itu di sini pembedanya, di dalam hati. Innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung niat dalam hatinya. Maka jangan sampai salah. Safar kita ketika umrah, ketika haji dari Indonesia sampai ke Saudi sana bukan mau ziarah kubur, tetapi mau mendatangi yang disuruh oleh Allah. Wa adin fin nasi bil haji. Kata Allah, umumkanlah kepada manusia agar mereka mendatanginya untuk haji. Ini ke Ka'bah. Waliyattawafu bil baitil atiq. Silakan, kata Allah. Tawaflah kalian di baitil atiq. Disuruh untuk mendatangi Masjidil Haram. Disuruh untuk mendatangi Ka'bah. Disuruh untuk tawaf. Kita kerjakan. Tetapi apakah ada? Datangilah kuburan Nabi. Tidak ada. Bahkan sebaliknya, jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, tempat keramaian. Ikhwan ibn a'azakullah, beberapa ulama berkata, Lau kanal amru biyadi, kalau saja aku yang memiliki kekuasaan, aku akan lebarkan masjid itu ke kanan, tidak ke kiri. Apa maknanya? Agar masjid, agar kamar Rasul, kamar Aisyah, yang di dalamnya ada kuburan Rasulullah SAW, tidak masuk masjid. Tetapi entah mungkin arsiteknya berpikir, kalau enggak simetris enggak bagus. Dan juga imamnya agar tetap di raudhah, sehingga luasnya ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan saja, imamnya di raudhah, akan timpang, menyelisih hadis katanya. Padahal tidak mesti imamnya di sana. Ini ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ijtihad mereka. Begini. Tetapi lau kanal amru biyadi. Kalau saja aku yang memegang urusan, aku akan perluas ke kanan, bukan ke kiri. Agar kuburan tidak masuk dalam masjid. Jadi jangan disalahkan, apalagi dijadikan sebagai hujah. Ini bukti bahwasanya di masjid ada kuburan, enggak apa-apa. Buktinya Masjidil Haram di Madinah ada kuburannya di dalamnya. Nah itu yang salah siapa? Nabi? Atau para sahabat? Tidak. Tidak Nabi, tidak para sahabat, tidak para tabi'in. Baru zaman Utsmani atau di zaman Turki, di zaman mereka-mereka yang tidak mengerti ilmu, mereka mulai memperluasnya ke arah kuburan. Akhirnya masuklah kuburan Rasulullah SAW ke dalam masjid. Tidak salah Rasulullah dan para sahabat. Dan tidak bisa dijadikan hujjah. Enggak bisa dijadikan alasan. Enggak apa-apa mesti di sini sebagaimana di masjid. Enggak bisa. Karena di zaman Rasulullah SAW tidak begitu. Dan Rasulullah mengatakan, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Tempat ibadah. Kembali kepada kitab. Bal min a'zami asbabil isyraki bi ashabiha. Bahkan syaddur rihal ilal kubur. A'zamu asbabil isyrak. Menjadi sebesar-besar penyebab kesyirikan-kesyirikan. Mengadakan perjalanan ke satu tempat tertentu berbentuk kuburan itu menyebabkan beberapa kesyirikan-kesyirikan, bahkan a'dhamul asbab, sebesar-besar sebab. Ada apa sih di sana? Pus-pus pada berhenti. Anu kuburan Syekh Maulana Fulan Ibni Fulan. Wah, berarti istimewa kuburannya ya. Jangan-jangan begini, kalau doa sampai dikabulkan, wah makbul. Mulai mereka berdoa di sana. Sampai kemudian, apalagi kalau kita mengambil si mayit sebagai perantara. Ya Maulana. Ya Fulan ibni Fulan. Ya Syekh. Sampaikan kepada Allah. Bukankah engkau orang yang dicintai oleh Allah? Bukankah. Maka, sampaikan kepada Allah. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Orang mati diajak ngomong. Orang mati diajak bicara. Wa ma anta bimusmi'in. Man fil kubur, engkau tidak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Ini ucapan Allah pada siapa? Wahyu ini turun pada siapa? Ketika menyatakan wama anta bimusmin, siapa antanya? Rasulullah SAW. Artinya Rasul saja tidak bisa menjadikan orang mati mendengar. Apalagi kalian. Man antum? Siapa kalian? Rasulullah SAW saja dikatakan oleh Allah wama anta bimusmi'in man fil kubur, engkau tidak bisa membuat orang di kubur mendengar. Itu mulai jatuh kesyirikan-kesyirikan. Limana? Pertamanya syaddur rihal. Maka Nabi menyatakan dalam hadisnya yang sahih, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh mengadakan safar jauh untuk memuliakan sebuah tempat kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidi hadha wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, masjidku ini kata Nabi, yaitu yang di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan bukan Masjid Kubah Sukhrah. Gambar-gambar yang ada hampir di seluruh dunia mesti gambarnya Masjid Kubah Sukhrah, dan ditulis bebaskan Masjidil Aqsa. Gambarnya bukan Masjidil Aqsa. Itu namanya pembodohan. Dibelokkan bahwa Masjidil Aqsa itu yang ini. Padahal bukan. Dan kalau kita lihat petanya, di sana ada Masjidil Qubbatus Sohrah dan Masjidil Aqsa, jaraknya kurang lebih sekian. Artinya bukan satu masjid. Beda jauh dan tempatnya berbeda. Bebaskan Masjidil Aqsa. Kenapa gambarnya Masjidil Qubbatus Sohrah? Yang kalian hafal bentuknya seginam ya? Kalau nggak salah, tengahnya kubah. Itu bukan. Bukan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa justru bentuknya kotak memanjang. Yang sekarang kaum muslimin dilarang untuk masuk ke sana. Kemudian mereka membangun di bawahnya gorong-gorong, tahu untuk apa. Yahud. Ikhwanifidina azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan, Bukit Tursina saja. Yang merupakan bukit yang disebutkan dalam sejarah. Nabi Musa mendapatkan wahyu di sana. Dan diajak bicara oleh Allah juga di sana. Di atas Bukit Tur. Ketika ada beberapa orang yang mendatangi Bukit Tur, pulangnya ditanya oleh para sahabat, di antaranya Abu Hurairah, "Min aina antum?" "Min at-Tur," katanya. "Kalau saja engkau belum berangkat ke sana, niscaya engkau enggak akan berangkat ke sana." "Mengapa?" "Karena aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan, 'La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid.'" Tidak dianjurkan, tidak disuruh, tidak diperintahkan, tidak boleh mengadakan perjalanan untuk memuliakan satu tempat kecuali tiga tempat. Artinya Bukit Tur saja tidak dianjurkan kita untuk mendatanginya. Tidak dianjurkan. Apalagi masjid-masjid yang dalamnya ada kuburan, yang kuburnya dikeramatkan. Apa keistimewaannya? Ada kuburan itu bukan keistimewaan. Malah menjadi rusak Karena Rasulullah SAW menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai masjid dan jangan jadikan masjid di atas kuburan. Qala wa hadhihi hiya al-mas'alatu allati afta fiha Syekhul Islam. Inilah masalah yang difatwakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, a'ni man safara li mujarrad ziyaratu quburil anbiya wa salihin. Yaitu fatwa beliau bahwasanya siapa yang safar mengadakan perjalanan hanya karena ingin menziarahi kubur-kubur nabi atau kubur orang saleh, maka dilarang. Wa nuqila fiha ikhtilaful ulama. Disebutkan ada perselisihan sedikit dari para ulama. Ada yang membolehkan, di antaranya Al-Ghazali wa Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ada pula yang melarangnya seperti Ibnu Battah, Ibnu Aqil, wa Abu Muhammad Al-Juwayni wal Qadhi Iyad dan lain-lainnya. Wa huwa qaulul jumhur, dan yang melarang ini adalah ucapan jumhur para ulama, kebanyakan para ulama. Wa nassa alaihi Malik, dan disebutkan secara nas oleh Imam Malik rahimahullah. Wa lam yukhalifhu ahadun minal a'immah, dan enggak ada yang menyelisih Imam Malik dari para imam-imam. Wa huwa shawab, dan itulah yang benar. Ada pendapat Al-Ghazali, kalian tahu sendiri, dalam keadaan beliau terfitnah sekian tahun, tenggelam dalam tasawuf, sampai akhirnya beliau bertaubat rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa yang benar adalah pendapat yang kedua, yang melarang hajjur rihal ke kuburan-kuburan? Karena hadis dalam dua kitab sahih dari Abi Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan la tushaddur rihal, jangan diadakan perjalanan safar illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Tetapi di sini muqayyad, kata para ulama, terikat dengan niat, yaitu memuliakan sebuah masjid atau memuliakan sebuah tempat. Tidak boleh kecuali tiga tempat. Ini datang untuk memuliakan. Kalau datang untuk hadiri kajian, tidak apa-apa. Oh, ada syekh di Jakarta, kita datang ke Jakarta. Bukan menziarahi masjid, tetapi mendatangi ilmu yang di sana ada ulama, ada masyayikh, ada orang yang menyampaikan ilmu. Maka itu lain perkara. Karena bukan menghormati atau mengagungkan tempat. Tetapi kalau datang untuk menghormati sebuah tempat, maka ini adalah perkara yang dibahas. Tidak ada tempat yang istimewa kecuali tiga tempat ini. Qala, kata Nabi, al-masjidil haram, wa masjidi hada, dan masjidku ini, wal masjidil aqsa, dan masjidil aqsa. Fadakhala fin nahyi shadduha li ziyaratil qubur wal masyahid, maka termasuk di dalamnya larangan untuk menziarahi kubur-kubur dan tempat-tempat keramat, apalagi dengan safar. Fa imma an yakuna nahyan wa imma an yakuna nafyan. Kalimat la tushaddu imma bermakna larangan, jangan diadakan perjalanan, ataupun nafyan, penafian, peniadaan secara syariat. Tidak ada syariatnya mendatangi tempat-tempat untuk memuliakannya kecuali tiga tempat ini. Jadi bisa nafyan, bisa nahyan. Nahyan itu larangan, nafyan itu peniadaan. Kalau diterjemahkan, berbeda terjemahannya. Kalau nahyan, larangan, berarti maknanya jangan diadakan perjalanan kecuali ketiga masjid. Kalau nafyan, tidak ada yang namanya ziarah masjid kecuali masjid haram, masjidku ini, dan masjid al-Aqsa. Tidak ada dalam syariat perintah untuk seperti itu. Dan dua-duanya menunjukkan bahwa perkara tersebut bid'ah, karena tidak diajarkan, tidak disuruh, bahkan dilarang. Fata'ayyan an yakuna linnahi. Tetapi dalam riwayat lain disebutkan kalimat la tushaddur rihal bisighatin nahi, dengan tegas bentuknya bentuk larangan. Itu kalimat jangan. Maka ini yang lebih rajih. Nafi apa nahi? Dua-duanya ada riwayatnya, tapi yang lebih sahih adalah nahyan, larangan, jangan mengadakan perjalanan. Fata'ayyana an yakuna linnahi. Walihada fahima minhu sahaba al-man'. Oleh karena itu para sahabat memahami bahwa ini larangan. sebagaimana dalam kitab Imam Malik Al-Muwatta dan juga dalam Musnad, dalam Sunan dari Abi Basrah Ibni Abi Basrah Al-Ghifari, annahu qala li Abi Hurairah, bahwa dia berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa qad aqbala at-tur, berkata kepadanya Abu Hurairah ketika beliau datang dari Bukit Tursina. Kata Abu Hurairah, "Lau adraktuka qabla an takhruj ilaihi lama kharajta." Kalau saja engkau bertemu aku sebelum engkau berangkat ke Bukit Tursina, niscaya engkau enggak jadi berangkat ke Bukit Tursina. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La tu'malil mati illa ila thalathi masajid." La tu'malil mati, tidak ditempuh perjalanan kecuali untuk menghormati tiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Jadi Abu Hurairah menyatakan, walaupun Bukit Tursina, kita tahu dalam Quran bagaimana Bukit Tursina disebutkan, fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddas tuwa, lepaskan sandalmu, engkau di atas bukit yang disucikan. Bayangkan, bukit disucikan. Tetapi kalau tidak disyariatkan untuk menziarahinya, jangan menziarahinya. Nanti ada haji lain. Haji ke Masjidil Haram dan haji ke Bukit Tursina. Kan tempat suci juga. Nabi tidak menyebut. Mungkin itu adalah tempat suci untuk umat-umat terdahulu. Agama-agama yang telah lalu. Yahudi atau Nasrani. Agama Islam disuruh untuk mensucikan tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ikhwani fi din, a'azakumullakum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Umar ibn Shabbah dalam Akhbar Al-Madinah, bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus, dari Qaza'ah, qala ataitu ibn Umar faqultu inni uridu at-tur. Diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad hadisnya dengan sanadnya, sampai kepada Umar ibn Shabbah dengan sanad yang bagus dari Qaza'ah, qala ataitu ibn Umar, kata Qaza'ah, aku datangi atau aku temui ibn Umar, aku katakan, inni uridu at-tur, aku ingin mendatangi Bukit Tursina. Faqala innama tushaddu ar-rihal ila thalathati masajid. Sesungguhnya diadakan perjalanan untuk memuliakan sebuah tempat hanya tiga tempat saja. Masjidil Haram dan Masjidil Madinah dan Masjidil Aqsa. Faja' anka tur, kata Ibn Umar, tinggalkan olehmu tur. Ini jangan kamu datangi untuk mensucikan tempat tersebut. Faja' anka tur wala ta'ti, dan jangan datangi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Beda kalau niatnya berbeda. Ketika kita mau tamasya, apa yang datangi gunung anu, gunung ini. Ini tamasya, bukan mensucikan sebuah tempat. Tetapi mendatangkan atau mendatangi tempat yang kamu anggap suci, enggak boleh. Kamu anggap keramat, enggak ada. Kecuali tiga masjid ini. Yang memang disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umat ini. Bahkan Masjidil Haram disucikan sejak diciptakannya bumi ini. Barakallahu fikum. Kalau datang dulu silahkan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Riwayat yang kedua tadi disebutkan dari Ibn Umar, ternyata beliau pun melarang untuk mendatangi Bukit Tursina. Wa Basrah Ibn Abi Basrah ja'ala at-tur mimma nuhiya an shadd rihal ilayhi. Berarti Ibn Umar dan juga Basrah Ibn Abi Basrah setelah mendengarkan dari Ibn Umar dipegang. Maka beliau riwayatkan bahwa aku dulu mau ke Bukit Tursina dilarang oleh Ibn Umar. Li'anna al-lafz alladhi dzakarahu fi an-nahy an shaddiha ila ghairi thalatha. Karena lafaz dari Ibn Umar dan lafaz dari Basrah Ibn Abi Basrah radhiyallahu ta'ala anhuma Lafadznya kedua-duanya menyatakan larangan. Jangan. Mimma yuqsad bihil qurbah. Yaitu jangan mengadakan perjalanan untuk mendatangi masjid atau tempat tertentu karena kemuliaannya. Gak ada. Kecuali tiga masjid tadi. Masjid yang lain semuanya sama. Falihada nahya. Oleh karena itu, nahya keduanya melarang. Ansyaddiha ilatur. Keduanya melarang perjalanan ke Bukit Tur. Mustadillina bihadal hadith. Wattur inama yusafir man yusafir ilaihi lifadilatil buq'ah. Dan Bukit Tur Sina, tidaklah orang berduyun-duyun mendatanginya kecuali karena keutamaan tempat tersebut. Berbeda dengan orang yang berjalan ke gunung-gunung lain. Yang jalan ke Gunung Lawu biasanya karena hobi, hiking. Yang datang ke gunung apalagi piknik. Yang datang ke gunung lain lagi karena ke vilanya. Itu beda masalah. Tidak dalam rangka ibadah. Tetapi yang datangnya Bukit Tursina, rata-rata karena menganggap Bukit Tursina adalah tempat yang suci demikian-demikian. Iya. Di zaman Nabi Musa Allah sebutkan seperti itu. Tetapi di zaman Nabi kita tidak boleh mendatangi kecuali tiga tempat saja. Maka para sahabat memahami, ke Bukit Tur pun tidak dianjurkan. Kalau dalam rangka ibadah, membesarkan, mengagungkan tempat tersebut. Fa inna Allah samahul wadil muqaddas. Walaupun Allah menamakannya wadil muqaddas, tempat yang suci. Al-buq'ah al-mubarakah, tempat yang diberkahi. Wa kallama kalimahu Musa hunak. Dan diajak bicara Nabi Musa di sana. Wahada huwa alladhi alaihi al-a'immatul arba'ah. Inilah pendapat imam yang empat. Bayangkan. Silakan kalian madhab apa? Madhab Maliki? Atau Hanafi? Atau Syafi'i? Atau Hambali? Semua mereka sepakat. Tidak ada tempat keramat, tempat yang hebat, tempat yang mulia, tempat yang disucikan. Kecuali tiga ini. Maka jangan mengadakan perjalanan untuk mengadakan tempat-tempat atau untuk memuliakan sebuah tempat kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka perlu pakai ziarah-ziarah dalam bentuk namanya, tetapi ternyata untuk memuliakan kuburan Wali Fulan, kuburan Wali Alan, sampai yang 9. Kamu paket berapa? Paket 3 apa paket 5 apa paket 9 sekaligus? Harganya sekian. Mahal. Karena dari ujung Jawa sana sampai ke ujung Jawa sana didatangi. Busnya khusus, makanannya semuanya lengkap. Harga sekian. Sekian juta. Paket lengkap istilahnya mereka. Diantarkan dari mulai Cirebon, kuburan Sunan Gunung Jati. Naik lagi ke sini, ke arah sampai ke Demak, sampai ke Ampel sana. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ada apa dengan tempat tersebut? Apa itu? Acara apa? Haji? Umrah? Ya bukan haji, bukan umrah. Untuk memuliakan tempat. Haji dan umrah itu untuk memuliakan tempat-tempat yang Allah sucikan. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan tempat yang disucikan oleh Allah, Arafah, dan sekitarnya, barakallahu fiik. Adapun masjid-masjid tadi, apa bedanya dengan yang lain? Kuburan-kuburan pun apa bedanya dengan kuburan-kuburan yang lain? Oh, ini kuburan orang soleh. Apa orang soleh cuma 9? Gak ada orang soleh lagi? Bayangkan kalau ternyata orang soleh ada 1 juta, apakah kamu akan bikin paket 1 juta? Berapa biayanya dan berapa hari perjalanan? Ikhwan ibn a'azakullah, buang waktu, buang tenaga, buang segala macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Bukit Tur Allah katakan falamma ataha nudiya min syatiil wadil ayman fil buq'atil mubarakati min asy-syajarah an ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Disebutkan al-buq'ah mubarakah oleh Allah atau bil wadil muqaddas tua. Wa man arada bastal qawli fi dhalika والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه الشيخ الاسلام. Siapa yang ingin lebih luas lagi membahas masalah ini, siapa yang ingin mendapatkan jawaban yang lengkap, silakan baca apa yang ditulis oleh Syekhul Islam ketika beliau membantah Ibnu al-Akhna'i ketika membantahnya dengan beberapa hadis-hadis yang ternyata hadis itu tidak berkait. Wa akhadha bihi al-ulama, dan ternyata para ulama mengambil bantahan tersebut dari Syekhul Islam disampaikan kepada yang lain. Wa fil jawabil bahir, dan juga di dalam al-jawabil bahir yang dinukil oleh Ibn Abdul Hadi rahimahullah. Wa qiyasul aula li'anna al-mafsada fi dhalika dhahir, dan qiyasul aulawi. Apa qiyasul aulawi? Kalau Nabi saja tidak boleh kita jadikan kuburannya sebagai id, apalagi yang bukan Nabi. Kalau Bukit Tursina yang dikatakan Bukatun Mubarakah, tempat yang suci, Wadil Muqaddas, Barakallahu Fikum, itu saja tidak boleh kita datangi, apalagi tempat-tempat yang dikatakan keramat, wali-wali songo atau dan sejenisnya. Kalaupun mereka benar-benar orang saleh, kita doakan rahimahumullah wa ghafara lahum, kita doakan semoga mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ila akhir. Kita doakan mereka karena mereka sudah meninggal, bukan kita minta berdoa dari mereka, bukan kita meminta dari mereka, tetapi kita mendoakan mereka dan tidak perlu mendatangi tempatnya. Doakan sebagaimana kita mendoakan para ulama. Kalau mereka benar-benar ulama dan orang saleh, kita katakan seperti kita katakan pada Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahumullah, wa ghafarallahu lahum wa jazahumullahu anna wa anil muslimin, semoga Allah membalas mereka karena jasa mereka kepada kaum muslimin. Silakan. Tetapi untuk memulihkan tempatnya, tidak. Tidak diajarkan dalam Quran wala sunnah. Berarti al-mafsadah fi dhalika zahir, kejelekannya dalam acara ziarah-ziarah kepada tempat yang tidak dimuliakan la fil Quran wala fis sunnah, ini mafsadahnya, kerusakannya sangat besar, khususnya dalam masalah akidah. Adapun larangan dari ziarah ke masjid-masjid untuk memuliakan, ke masjid-masjid lain untuk memuliakan tempat, fa ghayatu ma fiha, maka yang paling tingginya akan kita katakan la maslahata lahu, enggak ada untungnya la dunya walal akhirah. Ngapain? Untungnya secara dunia enggak ada. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi harta benda, rugi semuanya. Agamanya rusak dengan kebidaahan-kebidaahan, bahkan kadang terbawa pada kesyirikan. Apalagi keuntungan apalagi? La maslahata fi dzalika, enggak ada maslahat yang tujib syaddur rihal, enggak ada maslahat yang didapatkan dengan syaddur rihal ke sana. Wala maziyah, dan enggak ada keistimewaan apapun yang memanggil kita untuk mendatanginya. Mau berdoa dari manapun bisa, tidak harus ke sana. Mau mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kematian kuburan di sini pun bisa, tidak harus ke sana. Apalagi mau memuliakan ulama, memuliakan ulama, bukan begitu caranya. Enggak ada sama sekali keistimewaan yang menyebabkan kita harus berangkat ke sana, kecuali tiga masjid tadi. Wa qad basata al-qaul fi dhalika al-hafidz Muhammad ibn Abdul Hadi dalam kitab As-Sarimul Munki, dan telah dijelaskan panjang lebar yang seperti ini oleh Hafidz Muhammad ibn Abdul Hadi rahimahullah dalam kitab beliau As-Sarimul Munki fi raddihi ala As-Subki, ketika membantah As-Subki rahimahullah. Walaupun ada ulama yang tergelincir menyatakan bolehnya yang seperti itu, dibantah oleh para ulama lain dengan hujjah. As-Sarimul Munki fi raddihi ala Subki. Wa dhalika fi 'ilalil ahadits, bantahan itu dalam bentuk hadis yang dibawakan oleh Subki. Pertama, hadis-hadis itu dhaif sebagiannya. Wa in shahha, adapun yang sahih itu acara kubur Nabi, dan itu pun dilakukan oleh satu sahabat, Abdullah bin Umar, dan itu pun jalan melewatinya, assalamualaikum ya Rasulullah, selesai. Tidak ada safar. Bagaimana mungkin kau jadikan dalil mengadakan safar ke kuburannya Imam Fulan, Imam Fulan, Wali Fulan, Wali Fulan? Ibn Umar tidak mengadakan safar, justru pulang dari safar ke Madinah memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Cukup. Dan itu pun kita tidak melarang ketika kaum muslimin datang dari Indonesia ke sana untuk umrah, bukan untuk ziarah kubur. Ketika umrah mereka ke Madinah, mereka menziarahi kubur Nabi dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Cukup. Disebutkan pula oleh beliau dan Syekhul Islam rahimahullah, annahu la yashihu minha haditsun, tidak sahih satu hadis pun dari Nabi SAW atau dari seorang pun dari para sahabat yang mengadakan perjalanan ke masjid-masjid tertentu selain masjid yang tiga. Ma'annaha la tadullu ala mahallin niza', walaupun itu tidak menunjukkan perkara yang diperselisihkan. Idlaysa fiha illa mutlaquz ziyarah, kan dilakukan oleh beberapa sahabat hanya ziarah. Khususnya yang dilakukan oleh Ibn Umar, hanya ziarah biasa. Ziarah yang la yunkiruhu ahad, yang tidak diingkari oleh seorang pun, karena biduni syadr rihal, tanpa mengadakan perjalanan. Itu satu. Yang kedua, tidak melakukan apapun kecuali ziarah syar'iyah. Apa ziarah syar'iyah? Datang ke kuburan, mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar, minal mu'minin wal muslimin, antumus sabiqun, wa inna insya'allah bikum lahiqun. Atau ziarah kepada kuburan Nabi dan menyatakan assalamualaikum ya Rasulullah, jazakumullahu anna wa anil muslimin khairal jaza. Laisa fiha syirkun wala bid'ah. Enggak ada kesyirikan, enggak ada kebid'ahan. Dan enggak ada syaddur rihal. Hadis tadi, kembali kepada hadis yang sedang dibahas. Hadis dari siapa? Ali Zainal Abidin. Ali ibn al-Husain. Ini Husain ibn Ali. Dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. Hadis itu disebutkan di akhirnya, di matannya. Kamu lihat, rawahu fil mukhtarah. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtarah. Kitab apa Al-Mukhtarah? Kitab yang dikumpulkan oleh penulisnya, di dalamnya hadis-hadis yang sanadnya jayyid, yang sanadnya bagus. Sebagai tambahan hadis yang sahih dari apa yang sudah dikumpulkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Artinya beliau rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang ada selain di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Agar jangan dikira hadis yang sahih hanya di Bukhari Muslim saja. Ada hadis-hadis yang sahih yang belum masuk dalam Bukhari ataupun Muslim. Maka beliau kumpulkan dengan judul Al-Mukhtarah, hadis-hadis pilihan. Penulisnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Julukannya Al-Hafidh dan Diyauddin, cahaya agama. Ahadul A'lam, beliau dari madhab Hambali. Ahadul A'lam, salah satu tokoh ulama. Berkata Al-Dhahabi, afna umrahu fi hadha sya'an. Kata Imam Al-Dhahabi memuji beliau. Beliau ini, Imam Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi, menghabiskan umurnya, menghabiskan hidupnya untuk mempelajari hadis, mengumpulkan hadis, meriwayatkan hadis. Dalam urusan agama yang kokoh. Beliau memiliki sifat wara', memiliki keutamaan tamah, al-itqan, kemantapan dalam ilmu. Wallahu yarhamuhu wa yarda bihi. Semoga Allah merahmatinya dan meridainya. Di mana kuburannya? Kayak apa kuburannya? Wallahu alam di mana? Artinya apa? Tidak dibesarkan kuburannya. Tidak diagungkan. Hanya dikisahkan bagaimana ilmunya, bagaimana kitabnya, bagaimana dalil-dalil yang dibawakannya, menunjukkan bahwa itu adalah hak. Kemudian kita mendoakannya rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridainya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, tashihuhu fi mukhtaratihi khairun min tashihi hakim. Orang yang berupaya untuk mengumpulkan hadis sahih yang belum ada dalam Bukhari dan Muslim, itu bukan satu, ada beberapa ulama. Yang terkenal diantaranya, di samping Al-Mukhtarah, juga kitabnya Imam Hakim yang berjudul Mustadrak ala Sahihain. Mustadrak ala Sahihain artinya melengkapi dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dia bukan hadis-hadis sahih yang belum ada dalam Bukhari dan Muslim. Ini kitab Imam Hakim. Tapi ternyata, jazahullahu khairan, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan atas niat yang baik, beliau agak longgar dalam memeriksa hadis. Sehingga ada hadis-hadis yang dhaif masih dianggap sahih oleh beliau. Sehingga dijuluki beliau mutasahil, menggampangkan dalam mensahihkan. Ini kurang-kurang saringannya kurang rapat. Sehingga masih ada yang kejeblos, dari hadis-hadis yang dhaif masuk di dalamnya. Sehingga bukunya atau kitabnya Imam Hakim diperiksa kembali oleh imam-imam setelahnya. Di antaranya Imam Adz-Dzahabi. Dikasih taklif di bawahnya. Kalau Imam Hakimnya mengatakan sahih sesuai dengan syarat Muslim, di bawahnya menyatakan yang benar hadis ini dhaif karena ada ini ada itu. Adz-Dzahabi. Sehingga ingat atau sering kita dengar kalimat ulama sahahul hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Artinya Imam Adz-Dzahabi tidak menyalahkan dalam pemeriksaannya, ini benar sahih. Tapi kalau ternyata dhaif, Adz-Dzahabi akan berkata dengan kalimat tidak, hadis ini tidak sahih, bahkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan syaratnya Muslim, karena begini, karena begini, karena begini. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dikatakan sahih disahihkan oleh Imam Hakim belum cukup. Khawatir itu adalah yang beliau tergelincir padanya, padahal dhaif. Butuh penjelasan Imam Dzahabi. Kalau ada wawafaqahu Dzahabi dan disepakati oleh Imam Dzahabi, maka kita agak tenang. Barakallahu fikum. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah, tashihuhu fi mukhtaratihi. Pensahihan dalam kitab yang sedang kita bahas tadi, nama siapa? Muhammad al-Maqdisi. Judulnya Al-Mukhtara. Pensahihannya lebih bagus daripada pensahihannya Imam Hakim dalam Mustadrak. Itu kalimat terakhir dari pembahasan ini. Qala tashihuhu fi mukhtarati khairun min tashihil hakim. Pensahihannya dalam kitab Mukhtara lebih bagus daripada pensahihan Imam Hakim bila raib, dengan tanpa keraguan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan beliau meninggal, Muhammad al-Maqdisi rahimahullah, pada tahun 43 wa 600, pada tahun 643 rahimahullahu taala. Alhamdulillah selesai satu bab. Yang akan datang insyaallah kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab majaa'a ba'du hadzal ummah ya'budul awthan, bahwa akhir umat ini akan kembali menyembah berhala. Wabillahi taufiq, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.